soul is my keep. Kau meninggal janji dari bakal sehidup sang mati. Kamu, Mas. Wah, gantel. Kayu, salah. Nah, aduh yang mencari. Gak, harusan, Mas.